Kemudian kita masuk ke pasal yang kedua. Kaifiyatut talabi wat talabi. Bagaimana cara kita menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Kaifiyatut talabi wa maratib. Cara kita menuntut ilmu dan jenjang-jenjangnya. Tartib-tartibnya. Ya. Sebab ilmu ini pun punya tartib. Ada yang dasar, ada yang yakni melakukan peningkatan yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya, dan begitu seterusnya. Nah, seorang yang berhasil dalam menuntut ilmu mesti mengikuti jenjang ini. Jangan langsung melompat ke atas, ya. Nanti patah peluang kalian. Nah, akan tapi ikuti dulu, ya, dasar-dasar tersebut. Inti-inti dari ilmu-ilmu itu. At-ta'sil yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah at-ta'sil, mengambil yang pokok-pokok dari ilmu. Agar seorang nanti di saat mempelajari kitab-kitab yang besar, dia tidak kebingungan. Kenapa? Karena dia punya dasar. Dia mempunyai dasar. Tapi kalau seorang yang langsung mengambil ya, pembahasan yang tinggi, maka suatu saat nanti dia akan bingung dan dia tidak mengetahui mana depannya, mana belakangnya. Ya. Kadang seorang kalau tidak mempunyai taksir dalam menuntut ilmu, itu dia tidak akan punya dasar ya, di dalam pokokan dia dalam mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Sehingga terkadang mungkin dalam beberapa permasalahan dia menguasai itu. Tapi dalam permasalahan lain dia tidak tahu sama sekali. Nah ini bahaya. Ya. Kadang mungkin ketika seorang mempelajari ilmu nahwu misalnya, dia langsung masuk ke qatrun nada. Begitu masuk qatrun nada, tidak selesai. Dia hanya mengetahui bagian-bagian awalnya saja. Yang dia ketahui bagian awal, tapi bagian akhir dia tidak akan mengetahui. Nah, ya. Atau terkadang seorang tidak mempelajari yang dasar. Ajrumiyah misalnya dia tidak mempelajari. Langsung naik ke tingkat yang paling atas. Belajar alfiyah misalnya. Atau qatrun nada. Dia mungkin ada yang dia pahami. Mungkin ada yang dia paham, tapi dia akan cepat merasakan bosan ya, dan tidak sabar di dalam menuntut ilmu. Sehingga ketika dia berhenti, dia tidak mampu untuk menguasai ilmu tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam menuntut ilmu, penting bagi kita untuk melakukan at-ta'sil dan isti'ab. Ya, isti'ab ini yakni menyeluruh dalam menuntut ilmu tersebut. Ya, di saat kita menuntut ilmu, jangan kita begitu mengetahui suatu permasalahan, misalnya masalah taharah, itu saja yang terus dibahas. Ya, sebab kalau seorang yang sudah masuk dalam pembahasan, terkadang dia akan maju ke kitab-kitab yang setelahnya, kemudian kitab-kitab yang kibar, yang besar, dalam keadaan dia tidak menguasai dasar-dasar dari ilmu tersebut. Karena di sana cabang ilmu luas. Seorang mesti mempelajari faraid, seorang mesti mempelajari ilmu sorok, ilmu nahwu, enam fikih-fikih dalam setiap pembahasannya kita mesti pelajari walaupun dasar. Nah, ini yang penting dalam ilmu usul fikih, al-qawaid fiqhiyah. Nah, dalam mustalah hadis banyak pelajaran yang mesti kita pelajari. Nah, seorang yang penuntut ilmu tak makin dia mampu untuk menertibkan pelajaran-pelajaran tersebut. Mana yang harus dia dahulukan dalam mempelajari? Dan jangan kemudian kita ingin mempelajari semua dalam satu waktu, karena tidak mungkin, ya. Otak ini terbatas, dan masing-masing orang itu terbatas kemampuan dan pemahaman mereka di dalam memahami suatu pelajaran. Terkadang ada seorang penuntut ilmu, dia tidak mampu untuk mempelajari satu pelajaran dalam sehari, cuma satu. Ya, maka orang seperti ini cukup satu saja yang dia pelajari. Misalnya bidang akidah, atau bidang tauhid, itu saja yang dia pelajari. Ya. Tapi di antara penuntut ilmu ada mungkin di antara mereka yang mampu dua, ya, ataukah ada yang mampu tiga, maka dia berusaha untuk mengatur waktunya dan dia berusaha untuk selalu murojaah dan memahami ilmu-ilmu tersebut dengan baik, kemudian maju ke jenjang-jenjang yang berikutnya. Beliau berkata, man lam yutqinil usula khurimal usul. Barang siapa yang tidak kokoh di dalam usulnya, inti-inti dari pelajaran, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam pelajaran tersebut. Ya, ini dia tidak akan sukses maksudnya. Ya, Dan yang dimaksud dengan usul, yaitu inti-inti dari cabang ilmu. Ya, maka sebagaimana pohon itu ada tiang atau ada akarnya, dan disitulah tegak batang pohonnya yang besar, dan di sana ada tiang-tiang apa ranting-ranting dan dedaunan. Nah, seorang atau batang pohon ini tidak akan kokoh apa pohon-pohon atau dedaunan tersebut dan ranting tersebut itu tidak akan ada kecuali dengan adanya batang pohon yang kokoh tersebut. Makanya para ulama mempermisalkan batang pohon yang kokoh ini yang menjadi inti, itulah usulul ilmi. Ya, inti-inti dari ilmu tersebut. Yang mana apabila seorang menguasainya, maka dia akan mudah untuk maju ke jenjang-jenjang yang berikutnya. Wa man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlah. Dan barang siapa yang ingin menggapai ilmu secara keseluruhan, maka akan hilang pula dari dia secara keseluruhan. Maksudnya, ambillah ilmu ini sedikit demi sedikit. Ambil ilmu ini sedikit demi sedikit. Ya. Sedikit tapi rutin. Begitu. Jangan sedikit-sedikit berhenti. Tapi sedikit rutin. Nah, sedikit yang kita ambil, dan kita berusaha untuk merajah terus. Seperti itu. InsyaAllah ta'ala sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi besar, menjadi bukit. Gitu. Sehingga seorang bisa memahami ilmu tersebut dengan baik. Wa qila aidan, dan juga dikatakan, izdihamul ilmi fi sam'i madallatul fahm. Nah, terlalu banyaknya ilmu dalam pendengaran kita, ini merupakan tempat tersesatnya pemahaman. Ya, karena macam-macam ilmu yang sudah masuk ke dalam otak kita. Ya. Nah, itu akan menyebabkan tersesatnya pemahaman seorang. Ya, ini bingung, ini ilmu apa? Ya. Jangan-jangan ilmu mustalah yang menyangka ilmu usul fikih. Kenapa? Dia ingin menguasai ilmu secara keseluruhan. Nah, wa'alaihim maka atas hal inilah, fala budda minat ta'sili wa ta'sis. Maka haruslah seorang mempunyai ta'sil dan ta'sis, yaitu mendirikan fondasi, ya, membangun usul. Likulli fannin taqlubu, bagi setiap cabang ilmu yang engkau tuntut. Bidhabti aslihi, dengan menentukan aslinya, asalnya, inti ilmunya. Wa mukhtasarihi, dan mukhtasarnya, ringkasannya. Ala syaikhin mutlim, ya, kepada syaikh yang betul-betul terpercaya, syaikh yang betul-betul teliti, yang mumpuni dalam ilmu tersebut. Ini ya ikhwan fiddin azakumullah, hanya bisa kita dapatkan kalau kita berhijrah keluar, apakah ke Saudi atau ke Yaman. Dan kalau di Indonesia ya, istilahnya apa? Tidak ada rotan ataupun jadi. Nah, ustaz-ustaz kita lah yang diberikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Nah, kakak-kakak kita, ya karena tidak ada masyayikh dan tidak ada seorang alim, dan kita tentunya mendambakan di Indonesia ini ada seorang alim, ya, yang mungkin nanti kita diberikan rezeki dari luar, kemudian rela untuk masuk ke Indonesia, lalu kemudian dari apa, diberikan pondok, alhamdulillah, tidak kurang aku tak pernah lagi karena saya tersebut. Tetapi karena sekarang karena tidak ada anak-anak yang mereka menunggu dalam berbagai macam tidak tahu tersebut, terpaksa, ya, kita harus turun tangan, ya. Kita harus turun tangan sampai di sana ada orang-orang yang mereka ikhwan di dalam belajar ilmu tersebut. La bitafsili dzati wahdah. Jangan mengambil ilmu itu apa istilahnya belajar sendiri, apa itu ikhwan belajar sendiri itu. Otodidak. Jangan otodidak. Ini memahami sendiri, mempelajari sendiri. Walaupun bagaimana, belajar dari orang-orang yang pernah belajar kepada syekh itu masih lebih baik. Walaupun dengan ilmu yang terbatas yang mereka miliki. Ustaz Rakitan, yang diistilahkan demikian. Lebih mending seperti itu daripada memahami sendiri, baca sendiri. Apalagi kalau orang yang tidak punya dasar bahasa Arab. Tahunya apa? Baca terjemah. Wah, ini lebih parah seperti ini. Tahunya membaca terjemah. Nah, membaca sedikit terjemah sudah pandai untuk memahami sendiri, lalu jadi ustaz. Jadi jaik. Salah kemarin sampaikan, ternyata keliru dalam memahami. Keliru dalam memahami. Sebab terjemahan ini lebih parah daripada kitab asli. Lebih mending orang yang memahami sedikit dasar bahasa Arab, lalu dia membaca kitab bahasa Arab. Daripada orang yang mereka itu hanya berdasarkan pada kitab-kitab terjemahan. Ini bahaya sekali. Dan orang-orang yang hanya berdasar terjemahan. Ataukah terkadang orang-orang mereka hanya mempelajari apa yang diistilahkan dengan terjemahan Al-Quran secara lafziyah. Ya. Lalu berusaha untuk menafsirkan. Oh, ini sangat berbahaya sekali. Dan kita dapatkan orang-orang awam yang mereka sok mempunyai ilmu dalam permasalahan ini. Mengikuti pengajian-pengajian yang seperti ini, terjemahan Al-Quran yang diistilahkan mereka dengan mangkul, ya. Nah, istilahkan mereka dengan mangkul. Mengikuti pengajian seperti ini lalu berani untuk menafsirkan Al-Quran firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, innal ladzina amanu, kata mereka. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi untuk laki-laki saja. Nah, di sini kan bentuknya untuk laki-laki. Nah, ya, kadang di antara mereka, ya, saya pernah ketemu dengan orang yang seperti ini yang hanya dengan bermodalkan mempelajari Al-Quran secara lafziyah. Mempelajari terjemahan Al-Quran secara lafziyah. Dia mengatakan bahwa sebenarnya keliru orang-orang yang melarang adanya kepemimpinan wanita untuk diangkat sebagai seorang pemimpin. Sebab di dalam Al-Quran sendiri ada isyarat yang menunjukkan bolehnya wanita itu menjadi seorang pemimpin, katanya. Nah, sebab kalau seorang wanita yang mempunyai kemampuan untuk memimpin, itu namanya bahasa Arabnya laki-laki. Rijal, katanya. Bahasa Arabnya rijal. Nah, adapun yang dimaksud dengan asal kata Allah, arti baru kalau itu adalah wanita. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Yang dimaksud rijal adalah setiap orang bisa memimpin walaupun dia perempuan. Allah kata. Terus, anak tanya, apa alasannya kok sampai mana seperti itu? Iya. Karena di dalam firman Allah yang lain, Allah menyatakan tentang orang-orang yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Dan mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mada ikhwan, fa'ijalan au ruhban wa'ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amir. Karena dia rijalan au ruhban. Orang-orang yang datang dengan untuk menunaikan ibadah haji, mereka datang dengan rijal dan ruhban. Nah, di sini disebutkan rijal, padahal yang datang adalah perempuan. Tapi karena mereka mampu untuk datang menunaikan ibadah haji, maka disebut mereka itu rijal. Coba ya, kawan. Rijal pada firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa', disamakan dengan rijal pada orang-orang datang untuk menunaikan ibadah haji. Ada beda kan? Rijal pada firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa', itu jamak dari rajul, yang artinya laki-laki. Sedangkan di sini itu jamak dari rajul, orang yang berjalan kaki. Ya, rajul jamaknya rijal. Nah, ini akhwani fi din azakumullah, kebodohan. Ya. Nah, kenapa hanya berdasarkan terjemahan Al-Quran secara lafzi? Dan begitu seterusnya. Orang-orang yang mereka hanya berdasarkan kepada kitab-kitab, apalagi hanya sekedar terjemahan-terjemahan, ini tidak pantas untuk menyampaikan ilmu. Tidak pantas bagi mereka untuk menyampaikan ilmu kecuali apabila ada ustaz yang mumpuni dalam ilmu tersebut yang membenarkan pemahaman dia. Nah, ada salah seorang dari kalangan yang ada semacam peribahasa dalam bahasa Arab yang menyatakan man kana syaikhuhu kitaban khata'uhu akbar min shawab. Barang siapa syekhnya itu, gurunya itu adalah kitabnya saja, maka kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. salahnya itu lebih banyak daripada kebenarannya. Nah ini ya kawan, fiddin azakumullah, penting. Jangan kita belajar ilmu itu dengan hanya otodidak, dalam keadaan kita tidak mempunyai usul yang kita belajar di hadapan syekh yang mungkin. Wa akhidan at-talaba bitadarruj, dan hendaklah kita mengambil dalam hal menuntut ilmu tersebut dengan cara at-tadarruj, yaitu dengan cara sedikit demi sedikit. Tadarruj itu apa? Dan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, untuk kemudian mencapai ilmu-ilmu yang lebih luas dan lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini awal yang kita bacakan. Bagaimana cara kita menuntut ilmu dan bagaimana cara kita talaqqi dan mengambil ilmu tersebut. Dan kita sebutkan sebagian dari perkataan para ulama agar kemudian seorang di dalam mengambil ilmu tersebut tidaklah mengambil ilmu itu secara langsung. Dalam artian jangan seseorang terlalu istijar, terburu-buru untuk mengambil seluruh cabang ilmu. Sebab pemahaman dan kemampuan manusia ini terbatas. Dan diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga janganlah kita mengambil ilmu tersebut secara keseluruhan. Sebagaimana yang disebutkan di sini, salah satu perkataan para ulama, man roma al-ilma jumlatan zahaba al-jumlah. Dan siapa yang ingin menggapai dan mendapatkan ilmu secara keseluruhan, maka akan hilang dia dari dia secara keseluruhan. Wa alaihi fala budda min at-ta'sil wa at-ta'sis li kulli fannin tatlubu. Oleh karena itu hendaklah kita mentaksil, membuat fondasi dan mengenal usul-usul dan yang inti dari ilmu tersebut bagi setiap pelajaran yang engkau pelajari. Bidakti aslihi wa mukhtasarihi ala syekhin mutqin, yaitu dengan menekuni intinya dan ringkasannya kepada seorang syekh yang ahli dalam ilmu tersebut. La bitafsil dzatihi wahdahu, jangan kamu mempelajari ilmu itu dengan sendirian yang diistilahkan dengan otodidak. Wa akhiran at-talaba bitadarruj, dan hendaklah kalian mengambil ilmu tersebut dengan cara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, dari yang terpenting kemudian yang terpenting, dari yang mendasar kemudian yang dasar, kemudian naik ke tingkat yang berikutnya dan berikutnya. Allah Taala, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ini terdapat di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas, dan Al-Qur'an yang kami turunkan secara terpisah-pisah, secara berangsur-angsur, agar kalian membacakannya, agar engkau membacakannya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia ini ala muhsin, ya, secara berangsur-angsur. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya, ya, secara sedikit demi sedikit. Ila kafaru, dan berkata orang-orang kafir, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an itu secara jumlatan wahidah, sekaligus secara keseluruhan? Kenapa demikian? Ya. Tapi kenapa kok diturunkan sedikit demi sedikit? Ya. Kadzalika limutsabbita bihi fu'adak, demikianlah agar kemudian kami mengokohkan hati kamu. Wartalnahu tartila, dan agar kami membacanya padamu secara tartil. Jadi di dalam ayat ini pun menjelaskan bahwa sudah menjadi sunnatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Bedakan antara kata unzila dengan nuzila.

seperti kita menghafalnya surah Al-Fatihah, tidak. Sebab orang kalau mereka tidak punya ilmu dasar, masuk ke halaqah atau kantor majelis yang lebih tinggi dari ilmu yang dipelajari, maka dia akan banyak bertanya, ya, dan dia akan banyak kebingungan dalam keadaan yang lain ingin untuk dilanjutkan pelajarannya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dzikral mukhtasarat wal mutawwalat allazi yu'assasu 'alaihi at-talab wa at-talaqqi ladal masyayikh. Kata beliau, ketahuilah bahwa penyebutan ringkasan-ringkasan ilmu, kemudian setelah itu pindah kepada kitab-kitab yang terperinci, yang akan dibangun padanya di saat seseorang menuntut ilmu dan menerima ilmu, ya, di hadapan para guru-gurunya, para masyayikh, tahtali kuqalibat ini berbeda. Masing-masing berbeda, min kutri ila kutri, dari satu negara, dari satu daerah di daerah yang lain. Bikhtilafil madzhab, tergantung dari perselisihan madzhab yang ada. Nah, seperti misalnya di daerah kita ini, ikhwan, al-ghalib kebanyakan madzhab apa? Syafi'i. Kebanyakan madzhab al-Imam Syafi'i. Sehingga dari satu sisi, kalau kita mempelajari kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i, kita akan mengetahui adillatul qaul. Kita bisa mengetahui dalil mereka. Sehingga kalau mereka mengumpamakan dalil, kita marah, oh, afwan, di dalam kitab madzhab Syafi'i tidak begitu. Kamu keliru, wahai orang-orang yang menisbahkan diri kalian pada madzhab Syafi'i. Sebab sekarang ini, orang yang menisbahkan diri mereka pada Syafi'i tinggal pengakuan saja, tinggal lisan. Dalam keadaan mereka tidak mengetahui isi kitab ulum, kitabnya Imam Syafi'i. Mereka tidak mengetahui isi dari kitab-kitab yang bermadzhab Imam Syafi'i, kecuali dari tingkat-tingkat dasar yang diajarkan dari guru-guru mereka. Nah, dari sini, ikhwan, penting bagi kita untuk mempelajari kitab tersebut, agar kemudian kita mengetahui adillah mereka, dalil-dalil mereka, dan di saat kita mengamalkan sunnah, kemudian dikuatkan dengan madzhab Syafi'i, kita akan semakin kokoh. Sehingga ketika mereka tidak membantah, oh, ikhwan, kalau memang betul kamu bermadzhab Syafi'i, ini adalah madzhabnya Syafi'i. Seperti misalnya, al-adza, ya, yang sekarang ini, banyak, bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Banyak yang meninggalkan sunnatul adzan yang disebut dengan adzannya Abu Mahdurah. Adzan Abu Mahdurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, yang di dalamnya disebutkan tarjiyah. Penyebutan asyhadu an la ilaha illallah dengan suara pelan. Dua kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan suara pelan dua kali. Ya. Ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian mengucapkan dua kali syahadat dengan suara kecil. Ya, cukup didengarkan orang ada di sekitarnya. Kemudian setelah itu mengucapkan syahadu anna Muhammad Rasulullah juga dengan suara kecil. Kemudian setelah itu kembali lagi mengucapkan syahadat la ilaha illallah dua kali kepada Muhammad Rasulullah dengan suara yang lebih besar. Ya, sebagaimana kita mengumandangkan azan. Sehingga jumlah azan itu berapa? 19 kata. Jumlah azan 19 kata. 4 kali takbir, kemudian apa, Pak? Syahadat. Ha? 8 kali. 8 tambah 4 12. Hayya 'alas shalah 2 kali. 4. Hayya 'alal falah. Berapa? 16. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 18. La ilaha illallah, 19. Ya. Syahadat 8 kali. 4 kali dengan suara keras, 4 kali dengan suara keras. Ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Sehingga kalau seorang menghidupkan sunnah ini, mereka akan kaget. Ya. Dari mana kau mengambil sunnah? Padahal ini madzhab al-Imam Syafi'i. Bahkan kalau kita membaca perkataan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah azan seseorang kecuali dengan azan. Bayangkan. Ini kalau pendapatnya al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi justru anehnya, orang-orang yang menisbahkan diri mereka pada Syafi'i, mereka justru tidak memahami dan mereka mengumandangkan azan menyelisih imam mereka. Nah, maka ini penting, ya ikhwan, masing-masing daerah mempunyai manhaj yang berbeda. Wa ma nasya'a alaihi ulama'u dzalikal kutub, dan apa yang tumbuh di zamannya atau pada tempatnya para ulama yang ada di daerah tersebut min itqani hadzal mukhtasar wa tamarrusi bihi duna ghairi, yang kadang mereka lebih menekuni mukhtasar tersebut dan lebih tamarrus memarasah ya, lebih menekuni ilmu tersebut dan tidak menekuni kitab-kitab yang lainnya. Baik, sampai sini kawan yang kita bacakan dari kitab ini dan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kalau berjemur di saat mereka hendak melangkahkan kakinya untuk mengawalkan dirinya untuk menuntut ilmu, yang pertama adalah menghafal mukhtasar, yang kedua adalah menekuninya kepada seorang syekh yang mutqin, kemudian peringatan yang ketiga, jangan menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang besar yang menjelaskan secara terperinci dari berbagai kitab-kitab para ulama sebelum dia menekuni asal dari kitab pelajaran tersebut. Kemudian tanbih yang keempat, jangan kamu pindah dari satu mukhtasar menuju ke mukhtasar yang lain, karena yang demikian ini akan menyia-nyiakan waktu. Kemudian peringatan yang kelima, hendaklah apabila di sana kalian mendapatkan faedah-faedah ilmiah, untuk jangan bermalas-malasan untuk menulisnya, faedah apapun dari cabang ilmu yang manapun. Kemudian yang keenam, hendaklah mengobatkan jiwa dan menyatukan hati untuk senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu. Dan beliau menjelaskan bahwa tentunya masing-masing daerah itu berlainan dari guru-guru mereka yang akan memberikan pelajaran pada mereka. Ini disebabkan karena terkadang mereka berselisih dan berbeda-beda cara talaqqi ilmu, cara pengambilan ilmunya. Ada yang bermadhab mengambil tariqah Syafi'iyah, ada yang menggunakan tariqah Al-Hanabilah ya, seperti di Saudi ya, dan ada pula yang menggunakan tariqah Al-Malikiyah seperti di daerah Maroko dan sekitar, termasuk pula di antaranya daerah Syirkir, dan ada pula yang mengambil tariqah Al-Ahna madhab Hanafi, dan madhab Hanafi ini adalah merupakan madhab yang paling jauh dibandingkan dengan madhab-madhab yang lain dari sisi kekeliruan dan penyimpangan. Dan ini banyak beredar di daerah Hindu, India, demikian pula daerah Pakistan, Afghanistan, dan yang semisal. Kemudian berkata Syekh Bakar Abu Zaid, walhaluhuna takhtalifu min talibin ila akhar, dan keadaan di sini itu berbeda-beda dari satu murid kepada murid yang lain. Bikhtilafil qara'ihi wal fuhum, dengan berbedanya tabiat-tabiat mereka. Qara'ih itu tabiat, tabiat-tabiat, watak-watak mereka. Masing-masing dari para penuntut ilmu berbeda. Buat umumi demikian pula dalam pemahaman-pemahaman mereka, berbeda dalam memahami satu pelajaran dan tingkat pemahaman mereka. Wa quwwatil isti'dadi wa ma'fi, dan para penuntut ilmu pun berbeda dalam hal kekuatan persiapan mereka dalam menerima ilmu dan kelemahan mereka. Sehingga terkadang di antara mereka kita melihat ada yang cepat penerimaan mereka dalam bidang ilmu, dan ada pula yang lambat. Ya, dan terkadang dari sisi yang lain sebagian murid, sebagian pula cepat dalam memahami satu pelajaran dari satu bidang ilmu, yang kalau dia mempelajari pelajaran yang lain dari cabang ilmu yang lain, maka dia lambat dalam memahaminya. Ini masing-masing mereka berbeda. Wa burudatiz dzihni wa tawaqqudi, dan dinginnya akal mereka, pemahaman mereka, serta panasnya, yakni yang dimaksud di sini adalah kekuatan dan kemampuan di dalam menerima pelajaran. Waqad kana talabu fi qutrina. Dan adalah menuntut ilmu di daerah kami. Sekarang beliau menyebutkan apa yang beliau alami di daerah beliau saat orang-orang menyibukkan diri mereka dengan menuntut ilmu. Di daerah kami, ba'da marhalatil katadib, setelah mereka menempuh tingkat al-katadib. Al-katadib itu sekolah anak-anak ya, jamak dari kutab. Ya, kalau mungkin kita misalkan sekarang seperti tarbiyatul awlad. Ya, itu namanya al-katadib, jamak dari kutab. Jadi kalau dikatakan madrasatul kutab, itu maksudnya adalah sekolah untuk anak-anak. Karena mereka di sana baru belajar menulis, ya, belajar membaca dan seterusnya. Wal akhdi bi hifdzil Qur'anil Karim, dan mereka juga baru memulai untuk mengambil hafalan Al-Qur'anil Karim. Nah, ini tingkatan yang paling dasar untuk anak-anak. Ya, tingkatan tarbiyatul aulad. Nah, kata beliau, di daerah kami setelah mereka dari kalangan anak-anak ini, ya, setelah mereka mencapai jenjang ini, setelah mereka keluar dari tarbiyatul aulad, dari taman kanak-kanaknya, dan setelah mereka mengambil bagian dari menghafal Al-Qur'an, yamurru bimarahil thalathah, maka mereka melewati tiga marhalah, tiga tingkatan dalam menuntut ilmu. Ladal masyayikh, yang mereka belajar di sisi para masyayikh, para guru-guru, fi durusil masajid, di dalam pelajaran-pelajaran di masjid-masjid. Di sini tadi peringatan dari beliau bahwa mereka para ulama memberikan pendidikan itu di masjid. Oleh karena itu asal di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak itu hendaknya diajarkan di masjid. Dan kurangnya barokah, banyaknya hilang barokah dari anak-anak yang mereka menuntut ilmu disebabkan karena mereka dijauhkan dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak hikmah yang seorang bisa mengambil ketika mereka mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut di masjid. Di samping itu adalah merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikatu fi man 'indah wa dzakarahum Allah 'azza wa jalla fi man 'indah wa haffathum al-mala'ikah. Keutamaan orang-orang yang belajar di masjid. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka membaca ayat-ayat Allah dan saling ajar mengajar di antara mereka. Di sini menunjukkan bahwa asal pembinaan dan tarbiyah itu hendaknya dilakukan di masjid. Masjid adalah merupakan tempat sholat, dan masjid adalah merupakan tempat pembinaan ilmu bagi mereka, mereka hendak belajar. Oleh karena itu, merupakan kebiasaan para ulama salaf dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, mereka selalu memfokuskan pelajaran-pelajaran mereka itu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melihat banyak dari kalangan tarbiyah atau pendidikan-pendidikan, mereka memisahkan masjid hanya khusus untuk semata-mata untuk beribadah, untuk sholat saja, dan yang semisal. Nah, adapun belajar, mereka mempunyai ruangan yang khusus. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam satu tafsir yang beliau jelaskan, ini menunjukkan semakin kurangnya barakah yang ada pada mereka di saat mereka mempelajari ilmu tersebut. Anak-anak semakin kurang barakah mereka. Terkadang walaupun mereka mampu memahami dengan baik, akan tetapi dari segi amalan, kurangnya amalan jarang mengamalkan ilmu disebabkan karena mereka dijauhkan dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, hendaklah yang dijadikan sebagai tempat untuk mendidik anak-anak dan mendidik para thullab ilm yang paling pertama dan yang difokuskan adalah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kemudian masjid tersebut tidak mampu menampung, atau kemudian karena sempitnya ya dan tidak mampunya untuk memenuhi halaqah-halaqah dalam satu waktu, barulah kemudian diperbolehkan untuk mencari alternatif yang lain, mencari tempat yang lain. Akan tetapi selama mereka mampu untuk mempelajari kitab-kitab tersebut, mempelajari ilmu-ilmu tersebut di masjid, maka ini adalah merupakan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Beliau mengatakan, nah mereka melakukan tiga jenjang. Di saat mereka mempelajari kitab-kitab tersebut, ilmu tersebut di hadapan para masyayikh pada pelajaran-pelajaran di masjid. Jenjang yang pertama lil mubtadiin, bagi orang-orang yang pemula. Tsummal mutawassitin, bagi orang-orang yang dari kalangan tengah, ya, yakni sudah mulai meningkat pelajaran mereka. Tsummal mutamakkinin, kemudian orang yang mutamakkin, ya, yakni tingkatan di atas. Nah, mereka inilah yang akan mempelajari pelajaran-pelajaran yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Tapi tauhid ini, maka dalam bidang tauhid, thalathatul usuli wa adillah. Kita mempelajari al-usulul thalatha wal qawaidul arba, dan juga mempelajari kitab al-qawaid al-arba. Ini juga karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wa kashfus syubuhat, dan juga mempelajari kitab kashfus syubuhat. Nah, ini juga merupakan pelajaran yang penting dalam tauhid rububiyah, untuk menyingkap syubhat-syubhat dan kerancuan-kerancuan berpikir dari orang-orang yang pada diri mereka ada penyakit dalam permasalahan tauhid, sehingga kitab ini akan membongkar syubhat-syubhat tersebut, akan menjelaskan bagaimana sungguhnya motif kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kitabut tauhid, kemudian mempelajari kitab tauhid. Arba'atuha, keempat kitab ini li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Keempat kitab ini seluruhnya dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan beliau ya merupakan Syekhul Islam dalam permasalahan tauhid ar-rububiyyah. Oleh karena itu kitab-kitab beliau dijadikan sebagai sandaran utama dalam mempelajari tauhid ar-rububiyyah di sekian banyak dari ma'had-ma'had dan pondok-pondok pesantren, apakah di Indonesia ataupun di tempat-tempat yang lain. Kitab Usulul Thalatha ini penting untuk dihafal matanya. Demikian pula kitab Al-Qawaidul Arba, kitab Al-Usul Kashfus Syubhat, kemudian mempelajari kitab Tauhid. Keempat kitab ini sangat penting sekali untuk dipelajari seorang penuntut ilmu, untuk lebih memantapkan pemahaman mereka dalam permasalahan tauhid ar-rububiyah. Dan lebih baik lagi apabila kemudian seorang membaca syarah kitab tauhid, yaitu kitab Fathul Majid, ataukah mempelajari kitab syarah kitab tauhid yang di yang merupakan istifrak dari kaset Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Al-Qaul Mufid, syarah kitab at-tauhid. Apabila seorang mampu untuk memahaminya, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak dalam permasalahan tauhid ar-rububiyah. Hadza fi tauhidil ibadah. Ini apabila kita hendak mengkhususkan, memfokuskan dalam mempelajari tauhidul ibadah. Maksudnya adalah tauhid al-uluhiyah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tauhidil asma'i was sifat. Dan apabila seorang hendak menekuni pelajaran al-asma' was sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-aqidatul wasifiyah. Pelajari kitab al-aqidah al-wasifiyah. Tsumma al-hamawiyah. Kitab al-hamawiyah. Wa at-tadmuriyah, dan kitab at-tadmuriyah. Thalathatuha, ketiga kitab ini li Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Semuanya dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini jenjangnya. Mempelajari Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kemudian Al-Hamawiyah, kemudian setelah itu mempelajari At-Tadmuriyah. Dan ada kitab yang lebih baik lagi, ya, sebelum seorang itu beranjak kepada kitab Al-Hamawiyah. Sebelum seorang beranjak dan pindah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kemudian pindah ke Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Ataukah sebelumnya misalnya kita ingin pelajaran yang lebih singkat lagi daripada itu, kita mempelajari kitab Lum'atul Iqtad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdis rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu kita mempelajari Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Setelah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di sana ada kitab yang penting, yang sangat bagus sekali, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yaitu kitab Al-Qawa'idul Muslah. Kitab Al-Qawa'id Al-Muslah. Ini sangat penting sekali, karena beliau menyebutkan di dalamnya faedah-faedah yang penting, yang sepantasnya untuk diketahui seorang penuntut ilmu dalam mempelajari tanah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula beliau menjawab syubhat-syubhat yang banyak dilontarkan oleh Al-Qaum, sehingga kitab ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari setelah pelajaran Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Baru setelah itu kitab Al-Hamawiyah. Kitab Al-Hamawiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi penyebutan nama ini Al-Qaidah Al-Wasitiyah, kemudian Al-Hamawiyah, kemudian Tadmuriyah, ini berhubungan, penamaan tersebut hubungannya dengan tempat. Kenapa dinamakan Al-Qaidah Al-Wasitiyah? Karena orang-orang dari wasit, mereka meminta untuk dijelaskan tentang akidah Ahli Sunnati buat jamaah. Demikian pula Al-Hamawiyah, orang-orang dari Hama, mereka datang untuk bertanya dan meminta untuk dijelaskan tentang akidah Ahli Sunnati buat jamaah. Kemudian beliau pun menulis kitab-kitab tersebut. Dan apabila seorang merasa kesulitan mempelajari kitab Al-Hamawiyah, di sana ada kitab yang juga dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan subhanallah ikhwan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini diakui para ulama, termasuk yang mengakui beliau ya adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Beliau mempunyai kelebihan dari sisi mampu memberikan pemahaman ya. Terkadang suatu ungkapan yang sulit, beliau mampu ketika memberikan penjelasan sehingga seorang mampu memahami pelajaran tersebut dengan sangat baik sekali. Beliau diberikan kemudahan untuk memberikan takbir, memberikan penjelasan-penjelasan tawdih al-ibarat, sehingga terkadang suatu pelajaran yang kita anggap sulit, beliau mampu menjadikan suatu pelajaran itu adalah merupakan pelajaran yang sangat mudah sekali. Nah, ini merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau terkadang kalau ada kitab yang sulit, itu beliau berusaha untuk meringkas dan mempermudah. Seperti misalnya kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Beliau punya kitab ya yang mempermudah. Saya lupa judulnya apa, ikhwan. Yang kitab itu mempermudah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya, beliau sebutkan perda, lalu beliau sebutkan makna-makna dengan sangat mudah sekali. Sehingga kalau seorang mempelajari, sangat mudah sekali bagi seorang untuk memahami Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Judulnya kalau tidak salah Ta'liqat Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Juga dalam kitab Al-Hamawiyah, beliau mempunyai kitab yang mempermudah Al-Hamawiyah ini, yaitu kitab Fathu Rabbil Bariyah. Kitab Fathu Rabbil Bariyah ini adalah merupakan kitab yang memudahkan bagi seorang yang hendak mempelajari kitab Al-Hamawiyah. Dan juga kitab At-Tadburiyah. Kalau seorang merasa kesulitan karena antum belum mengetahui, itu ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu merupakan ungkapan-ungkapan yang sangat sulit sekali. Sebab terkadang beliau memasukkan ungkapan-ungkapan dari perkataan-perkataan filsafat, istilah-istilah falsafiyah. Sehingga seorang terkadang sulit untuk memahami perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sehingga kita butuh untuk mendapatkan pemahaman dari para ulama untuk memahami kitab At-Tadburiyah tersebut. Dan Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga beliau mempunyai kitab dalam permasalahan ini, yaitu kitab Taqrib At-Tadburiyah. Kitab Taqrib At-Tadburiyah, kitab ini akan memudahkan seorang untuk memahami kitab At-Tadburiyah tersebut. Nah, apabila seorang selesai mempelajari kitab At-Tadburiyah, pindah ke yang berikutnya, yaitu At-Tahawiyah. Mempelajari kitab At-Tahawiyah ma'a syarhiha, bersama dengan syarahnya. Dan syarah yang paling bagus di dalam memberikan penjelasan tentang akidah At-Tahawiyah tersebut adalah Al-Syeikh Ibn Abil Iz Al-Hanaf. Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanaf, beliau sangat bagus sekali menjelaskan tentang At-Tahawiyah tersebut. Kitabnya cukup tebal. Kalau selesai itu Masya Allah, subhanallah, seorang akan diberikan barakah ya, dan mereka akan diberikan ilmu yang banyak sehingga mereka mudah untuk membuka kitab-kitab yang lain. Kalau selesai ini ya, At-Tahawiyah, antum buka kitab apa saja dari kitab-kitab tauhid, kitab-kitab aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan mudah bagi antum untuk memahaminya. Nah, wa fil nahwi, dan dalam pelajaran ilmu nahwu, kita mulai membaca kitab Al-Ajurrumiyah. Ini kitab yang ringkas dan masya Allah betul-betul diringkas pelajaran nahwu tersebut. Tsumma kemudian kitab Mulhatul I'rab oleh Al-Harir. Ada yang punya kitab ini, ikhwan? Hah? Coba diusahakan cari kitab Mulhatul I'rab. Ini juga bagus, agak lebih terperinci daripada Al-Ajurrumiyah. Tsumma kemudian setelah itu Qatrun Nada. Subhanallah. Jadi kalau seorang sudah belajar Mulhatul I'rab, bisa langsung pindah Qatrun Nada. Dan Al-Ajurrumiyah di sana ada syarah yang bagus sekali yang dikarang oleh Muhyiddin bin Abdul Hamid. Apa judulnya, ikhwan? At-Tuhfah As-Saniyah. Ini sangat bagus sekali dalam menjelaskan tentang matan Al-Ajurrumiyah. Kemudian setelah itu Mulhatul I'rab, kemudian kita pindah ke Qatrun Nada. Dan yang terbagus yang memberikan syarah adalah pengarangnya sendiri, yaitu Ibnu Syam. Ya, yaitu syarah Qatrun Nada. Wa Alfiyah Ibn Malik. Setelah itu kita pindah ke Alfiyah Ibn Malik. Nah, ma'asyarfiha bersama dengan syarahnya Ibn Aqil yang dikarang oleh Ibn Aqil. Ya, syarah Ibn Aqil ini masya Allah sangat mudah sekali. Dua jilid. Dan di sana ada tahqiq yang juga bagus sekali dalam menjelaskan tentang syarah Ibn Aqil, yaitu tahqiq dari Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi kalau antum mau mencari kitab syarah Ibn Aqil, cari yang ditahqiq oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Jangan yang lain. Terkadang kalau yang lain, mereka sengaja mentahqiq hanya untuk berdagang saja, supaya kitabnya itu lebih mahal harganya. Nah, ini merupakan dalil. Akan tapi kalau Muhyiddin Abdul Hamid yang mentahqiq, maka jangan dari. Di sana antum akan mendapatkan fawaid-fawaid kathirah, mendapatkan faedah yang banyak dalam tahqiq beliau. Nah, atau kalau setelah itu seorang mau memperluas lagi, boleh mereka belajar kitab Awdahul Masalik. Awdahul Masalik ini juga seakan-akan merupakan syarah dari Alfiyah Ibn Malik, akan tapi lebih terperinci lagi. Nah, kurang lebih 4 jilid ya. Dan ada yang mentahqiq, kalau tidak salah, salah seorang mudaris di Jami' Islamiyah, lalu diberi judul Diyahus Salik ya, fi Fawdhihi Awdahi Masalik. Nah, kalau antum mau beli kitab, beli itu kitab Diyahus Salik. Nah, kemudian setelah itu, kalau mau lebih memperluas, ya baca Mughni Al-Labi. Ya, Mughni Al-Labi. Mau memperluas lagi ya, cari kitab-kitab yang lebih luas. Asyariyah. Nah, ataukah mau semakin memantapkan, ya pelajari i'rab Al-Qur'an. Pelajari i'rab Al-Qur'an. Nah, ataukah mau pelajari balaghah, ya, dan kitab Az-Zamakhsyari, ya, tafsir Az-Zamakhsyari, Al-Kasyyaf, itu di dalam banyak berisi faedah-faedah tentang lughah, tentang i'rab, demikian pula tentang balaghah. Nah, Az-Zamakhsyari ini ahli dalam masalah nahwu dan lughah. Walaupun dari sisi yang lain kita perlu berhati-hati dari kitab atau tafsir Al-Kasyyaf. Karena Az-Zamakhsyari ini seorang yang berpemahaman Mu'tazilah. Ya, seorang berpemahaman Mu'tazilah. Jadi, kalau seorang hati-hati, jangan sampai kemudian terdapat berjerumus dalam Al-Kasyyaf. Nah, karena mereka tetap tersebut. Atau seorang berpandu dengan Thank you.